Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya lawla an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Sahabat inspiratif, pendengar penyejuk hati RRI tercinta, alhamdulillah kembali kita bersua di ruang dengar kita. Hari demi hari, ayat demi ayat, kita telah sampai di surah Al-Furqan, surah ke-25, juz ke-19, di ayat 18. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udhu billahi minasyaitanir rajim, Bismillahirrahmanirrahim. قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك أولياء ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بورا. Yang artinya, قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء. Mereka yang disembah itu menjawab, Maha Suci Engkau, tidaklah pantas bagi kami mengambil pelindung selain Engkau. Walakin mata'atahum, tetapi Engkau, ya Allah, telah memberikan mereka kesenangan, kenikmatan, wa'aba'ahum, dan nenek moyang mereka, kenikmatan hidup, hatta nasu zikro, sehingga mereka melupakan peringatan-peringatan darimu, ya Allah, wakanu kaum mamburo, dan mereka kaum yang binasa. Sahabat inspiratif rahimakumullah, hal ini masih berkaitan dengan ayat 17 yang telah kita bahas di hari sebelumnya, di mana Allah berfirman, "Wa yauma yahsyuruhum wa ma ya'buduna min dunillah." Allah mengumpulkan para sesembahan-sesembahan yang ada di muka bumi ini selain Allah. Kemudian Allah menanyakan, "Wahai para sesembahan-sesembahan yang disembah oleh hamba-hambaku, apakah benar engkau yang telah menyesatkan hamba-hambaku itu? Atau mereka sendirikah yang sesat dari jalan yang benar?" Kemudian, para sesembahan itu, siapapun mereka, apakah terbentuk dari para jin dan manusia, atau benda-benda yang dibuat oleh manusia itu dalam bentuk berhala, mereka menjawab, "Qalu subhanaka." Mereka berkata, menjawab, "Maha suci engkau." Hal ini persis dengan ayat yang sama ketika bagaimana proses penciptaan Nabi Adam, ya, bapak kita Nabi Adam, ketika diciptakan, malaikat berkata, apakah Allah akan ciptakan orang yang suka menumpahkan darah? Kemudian Allah mengatakan, Allah alamu antum la ta'lamun. Apa dikatakan di situ? Malaikat juga mengatakan akhirnya, qalu subhanaka ma ilmalana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Maka kalimat Maha Suci Engkau ini adalah merupakan bentuk adanya level, ya, subordinat antara Allah yang paling agung, antara Allah yang paling kuasa dan paling pantas untuk disembah dari para sesembahan itu. Sehingga para sesembahan itu mengatakan, Maha Suci Engkau, tidaklah pantas bagi kami mengambil pelindung selain Engkau. Tetapi apa yang terjadi? Para sesembahan ini mengatakan, engkau telah memberi mereka nikmat nenek moyang mereka, dari nenek moyang mereka nikmat yang begitu banyak, sehingga kenikmatan itu melupakan mereka dari peringatan Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, di studio ada Ustadz Perdana yang akan menambah khazanah kita di surah Al-Furqan ayat ke-18, bagaimana kemudian ternyata kenikmatan-kenikmatan yang kita ada dalam hidup kita ini, apapun itu harta dan benda jabatan, itu lebih identik menggelincirkan kita kepada lupanya kita kepada zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tafadhal Ustaz. Ya, terima kasih Ustaz Fadli. Para pendengar rahimakumullah, di ayat ke-18 dan juga sebelumnya ke-17, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan satu gambaran realita yang akan terjadi nanti pada hari kiamat, hari di mana Allah subhanahu wa ta'ala akan meminta pertanggungjawaban atas segala yang kita lakukan di dalam kehidupan dunia kita. Ini sesuatu yang pasti, ini sesuatu yang akan terjadi dan akan sama persis sebagaimana yang digambarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran. Qalu subhanaka ma kana yanbaghi lana an nattakhidha min dunika min awliya. Segala sesuatu yang disembah selain Allah itu akan berlepas diri dari tanggung jawab mereka karena dianggap sudah karena diambil sebagai Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini perlu kita pahami bersama bahwa ketika kita hidup di dalam dunia ini dan kita menyembah selain Allah, apakah kita ada menyembah tidak menyembah Allah Subhanahu wa taala tapi menyembah patung dan berhala. Kita tidak menyembah Allah tetapi kita menyembah api. Mungkin ada di antara kita yang tidak menyembah Allah tetapi menyembah selain Allah matahari, bulan, bintang dan sebagainya yang ia akui punya kekuatan. Bahkan ada orang-orang yang menganggap ada orang-orang yang kemudian dikultuskan dan kemudian bahkan dijadikan sebagai sesembahan. Ya, Al-Qur'an sudah menggambarkan kepada kita bahwa ada para nabi dan rasul itu yang dijadikan sebagai Tuhan dan kemudian disembah. Ada malaikat yang merupakan makhluk Allah Subhanahu wa taala yang kemudian ada orang-orang tertentu yang kemudian menyembah malaikat. Ya, wa ja'alul wa ya'bud antum ketika Allah bertanya kepada malaikat, apakah mereka yang mereka ini menyembah kamu? Maka malaikat kemudian mengatakan, kalu subhanaka makana yambaghi alaina an nattakhiza min dunika min awliya walakin kanu ya'buduna jinna aksaruhum bihi mu'minun. Malaikat akan membela diri, wahai Tuhanku, maha suci Engkau, tidak layak aku mengambil, aku mengambil diriku menjadi Tuhan selain Engkau, sedangkan mereka sebenarnya menyembah jin dan sebagian besar mereka mengimani akan yakin terhadap kekuatan jin tersebut. Nah, di dalam keterangan ayat ke-18 di surah Al-Furqan ini kembali Allah Subhanahu wa taala menggambarkan secara global penolakan setiap tuhan yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Apakah yang disembah itu adalah patung? Apakah yang disembah itu adalah manusia yang kemudian dikultuskan seperti para nabi, ya? Apakah makhluk Allah seperti malaikat yang kemudian disembah, ataukah kemudian binatang yang dianggap keramat kemudian dijadikan sesembahan? Qalu subhanaka. Mereka semua akan mengatakan, maha suci Engkau ya Allah, dan tidak layak bahwa kami mengambil Tuhan selain dirimu. Ini menjadi pelajaran kepada kita semua, bagi kita siapa saja yang saat sekarang ini tidak menyembah selain Allah Subhanahu wa taala, pahamilah bahwa apapun yang kita sembah selain Allah itu tidak akan memberikan manfaat dan tidak juga akan memberikan mudarat kepada kita, dan terlebih lagi tidak akan bisa menjadi sebagai pegangan kita nanti di hari akhirat, karena dia sendiri berlepas diri dari tanggung jawabnya. Saya tidak bertanggung jawab ya Allah, mereka yang mengambil saya sebagai Tuhan, mereka yang menyembah saya sebagai Tuhan, saya tidak pernah mengajarkan ini kepada malaikat. Di dalam Al-Quran sendiri Allah mengatakan ketika berdialog, ketika menggambarkan tentang nanti pada hari akhirat, Allah bertanya kepada Nabi Isa alaihissalam, apakah engkau yang menjadikan dirimu sebagai Tuhan, atau seperti maknanya, kata Nabi Isa, subhanaka, maha suci Engkau ya Allah, saya tidak pernah mengajarkan kepada umat saya untuk menjadikan saya sebagai Tuhan. Ya, jadi siapa saja, dan ini adalah merupakan satu keterangan tegas dari Allah Subhanahu wa taala, ketika kita sebagai umat Islam meyakini ada yang kita sembah selain Allah, atau ada kekuatan lain yang setara dengan kekuatan Allah Subhanahu wa taala seperti kekuatan keris, kekuatan laut dan sebagainya, maka hati-hati, karena kalau kita tidak waspada sekarang ini, kita tidak sadar sekarang ini, maka persis sebagaimana digambarkan oleh Al-Qur'an, qalu subhanaka maka la yambaghi lana an nattakhiza min dunika awliya, bahwa kami tidak layak untuk disembah dan kami tidak mengajarkan kepada mereka untuk menyembah kami. Tidak ada gunanya menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga sebagaimana tadi yang ditanyakan oleh Ustaz Fadli tentang harta dan kesenangan dunia yang sebenarnya kedudukannya sama, ya. Harta dan juga kesenangan dunia bisa membuat kita menjadi orang-orang yang semakin dekat kepada Allah, dan kemungkinan yang sama bisa juga membuat kita menjadi orang-orang yang terjerumuskan. Tetapi memang harus hati-hati, karena di dalam Al-Quran Allah menggambarkan bahwa seluruh kesenangan ini bisa saja membuat kita menjadi terlena. Karena orang merasa pentingnya sehat ketika dia sudah terkena penyakit. Pada saat dia sehat, dia tidak akan ingat betapa nikmatnya kesehatan. Kapan seseorang akan mengetahui pentingnya gigi itu, ya, ketika dia merasa sakit gigi? Begitu juga di dalam kehidupan ini, pada saat kita bergelimang harta dan kekuasaan, pada saat kita mendapatkan kenikmatan yang banyak, maka jaga baik-baik bahwa semua itu sebenarnya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita untuk semakin mengingat dirinya dan mendekatkan diri kita kepadanya. Waspada terhadap kesenangan dunia, pergunakan seluruh potensi yang kita miliki, kekayaan, harta dan sebagainya, untuk menjadi orang-orang yang semakin taat kepada Allah, menjadi orang-orang yang melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah, berinfak, bersedekah, membantu orang lain dan sebagainya. Saya kira itu, Sahabatli. Setelah mereka dikumpulkan bersama-sama dengan apa yang mereka sembah, yaitu malaikat, Uzair, Nabi Isa alaihissalam, dan berhala-berhala. Dan setelah Allah menanyakan kepada yang disembah itu, apakah mereka yang menjawab, apakah mereka yang menyesatkan orang itu, ataukah orang-orang itu yang sesat sendirinya? Maka yang disembah itu menjawab bahwa tidaklah pantas bagi mereka untuk menyembah selain Allah, apalagi menyuruh orang lain menyembah selain Allah. Syukuran Ustaz Perdana bahwa jelas, sahabat inspiratif, apa yang dipaparkan oleh Ustaz Perdana tentang kesyirikan kita terhadap segala sesuatu, inna syirka la zulmun azim, adalah dosa yang paling besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, tidak mampu memberikan manfaat, tidak mampu memberikan mudarat, bahkan nanti di yaumul hisab kelak mereka akan berpaling dari siapapun yang menjauh mereka. Jadi apapun yang kita lakukan dunia terhadap sesembahan kita, mereka tidak akan mampu menolong kita, dan bahkan mereka meninggalkan kita begitu saja. Selanjutnya, bicara tentang kenikmatan, Allah juga menyentuh kita. Wa idza an'amna 'alal insani a'rada wa na'a bijanibi wa idza massahu syarrun kana ya'usa. Orang-orang yang diberi kenikmatan memang lebih kerap, lebih sering a'rada, berpaling. Tapi jika lo diberi kesusahan, massahu syarrun kana ya'usa, mereka berputus asa. Kesimpulan dari dalam tafsir inspirasi dikatakan, anugerah Allah sudah begitu melimpah kepada manusia, tetapi mereka tetap ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala, sungguh mereka tidak berguna dan akan binasa. Al-afu minkum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.